Konsultasi Syariah. Hukum duduk-duduk ketika menunggu pemakaman jenazah. Pertanyaan, ketika di pemakaman, bolehkah kita duduk menunggu jenazah dimakamkan? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Terdapat hadis yang melarang kita untuk duduk ketika mengantar jenazah ke kuburan sampai jenazah diletakkan di tanah. Disebutkan dalam hadis dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, apabila kalian melihat jenazah, berdirilah, dan siapa yang mengikuti jenazah, jangan duduk sampai dia diletakkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juga disebutkan dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, apabila kalian mengiringi jenazah, jangan duduk sampai jenazah itu diletakkan. Imam Bukhari mencantumkan hadis ini dalam judul bab, Bab orang yang mengiringi jenazah, jangan duduk sampai diturunkan dari pundak pengiring. Jika ada yang duduk, maka dia diperintahkan untuk berdiri. Ibnul Hammam, salah seorang ulama Hanafiyah mengatakan, ketika sudah sampai di kuburan, makruh untuk duduk sebelum jenazah diletakkan dari pundak-pundak lelaki yang membawanya, karena terkadang butuh kerjasama dan menangani jenazah semampunya. Dan secara logika, anjuran dari syariat untuk mengiringi pemakaman jenazah adalah dalam rangka memuliakan jenazah. Sementara mengambil sikap duduk sebelum jenazah diletakkan, termasuk penghinaan dan sikap tidak peduli dengannya. Aturan ini berlaku bagi mereka yang mengiringi jenazah. Fathul Qadir. Al-Buhuti, salah seorang ulama Hambali mengatakan, makruh bagi yang mengiringi jenazah untuk duduk sampai dia diletakkan di tanah untuk dimakamkan. Demikian yang ditegaskan dalam madhab Hambali. Kashaf Al-Qina. Demikian, Allahu A'lam.